Mitra bisnis, tercatat masih ada 101 terpidana mati yang hingga kini belum dieksekusi. Bahkan ada terpidana yang divonis mati 38 tahun lalu, sampai saat ini belum dieksekusi. Untuk membicarakan fenomena itu, segera kita berbincang dengan presenter Muhammad Farhan. Mas Farhan, apa pendapat Anda? Tadi berdasarkan informasi yang baru saya dapat tadi jam 12 siang, kebetulan saya bertemu dengan salah seorang mantan hakim agung. Beliau memberikan informasi bahwa sebetulnya penundaan eksekusi itu begitu lama karena memang diciptakannya jalur administrasi dari vonis menuju ke eksekusi. Kan jalurnya banyak. Sang terpidana kan boleh mengajukan PK, ya, kasasi, ya, terakhir grasi, ya. Proses itu tidak ada yang sebentar. Proses itu lama, pasti lama. Dari setnek ke Mahkamah Agung, dari Mahkamah Agung kembali ke setnek, begitu ke Presiden, belum ke Polisi, belum ke Kejaksaan. Itu butuh waktu yang sangat lama. Kenapa sistem itu diciptakan? Dengan satu tujuan, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sang terpidana untuk bisa mengisi waktu-waktu hari dan juga untuk memberi kesempatan dia untuk membela diri. Sehingga siapa tahu dia bisa terbebaskan dari hukuman mati itu. Tapi Mas, kalau sampai 38 tahun, apakah mereka yang terhukum mati itu tidak terkatung-katung, Mas? Ya, sekarang sih pertanyaannya logika aja. Mendingan dikatung-katungin, apa mendingan langsung hari ini vonis besok ditembak. Nah, jadi ini pertimbangannya sangat manusiawi. Sistem pelaksanaan, ya, sistem eksekusi dari vonis menuju ke eksekusi begitu lamanya. Memang diciptakan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada sang terpidana menikmati hidupnya sebisa mungkin. Memperbaiki hidupnya, bertobat pada Tuhan, mencari kesempatan siapa tahu bisa diampuni, dan lain-lain. Tapi kalau semua proses untuk eksekusi mati itu sudah selesai, bagaimana Mas? Menurut saya sih sebaiknya tetap dilaksanakan saja tuh proses administrasinya sewajarnya. Masalahnya, proses administrasi hukum ini kan tergantung prioritas. Apakah memang ini bisa didahulukan, seperti kasus Tibo dan kasusnya Trio Bomber Bali. Ini prioritas didahulukan. Karena apa? Karena politiknya tinggi sekali ya. Memang cara kali ya untuk yang dihukum mati ini. Mengenai kepastian kapan bisa dimatiin atau kapan bisa dibebasin. Wajar apabila mereka berpikiran, gini nih, kalau emang mau dihukum mati sekarang. Kalau enggak ya bebasin dong. Ada prinsipnya segini. Tidak akan dibebaskan dengan mudah, tapi tidak juga akan dibunuh dengan mudah. Ada yang ingin disampaikan, Mas? Kalau saya sih ingin mengajak kepada para terpidana mati ini, udah deh, mendingan sekarang sambil berusaha dengan berbagai mekanisme yang tersedia, cobalah mengisi sisa waktu hari ini dengan sesuatu yang sifatnya beribadah. Demikian Muhammad Farhan, saya Kiki Wijaya.